Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak ikhwan santri fillah rahimakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang memahami jati diri Allah. Jati diri Allah ini maknanya sangat luas dan panjang sehingga pembahasannya juga tentunya menggunakan atau memanfaatkan waktu juga yang sangat panjang pula. Sebagai informasi awal saja bahwa yang dimaksud jati diri Allah itu batasan-batasan tentang siapa itu Hidayatullah. Mengapa ada jati diri? Agar orang tidak bebas menafsirkan atau bahkan mendefinisikan Hidayatullah itu sesuai dengan keinginan orang per orang, apalagi orang lain. Bahkan jati diri ini sekaligus kita bisa menghindari stigma atau label atau cap terhadap diri itu sendiri. Ya. Artinya apa? Artinya yang berhak menjelaskan siapa itu Hidayatullah adalah jati diri itu sendiri. Sehingga jati diri Hidayatullah itu rumusannya dibikin itu begitu panjang waktunya. Bahkan sebagian ini saja itu belum tuntas. Sebagai gambaran awal, yang masuk dalam jati diri Hidayatullah itu pertama adalah bahwa Hidayatullah itu adalah ormas. Hidayatullah itu adalah organisasi massa berbasis kader. Ini ada pembahasannya secara detail. Dalam pembahasan itu juga kita akan menemukan perbedaan-perbedaan antara ormas Hidayatullah dengan ormas-ormas yang lainnya. Yang kedua, Jati diri Hidayatullah itu juga disebut bahwa Hidayatullah itu adalah jamaatun minal muslimin. Pembahasan tentang jamaatun minal muslimin itu juga sangat panjang. Dan yang ketiga, Hidayatullah itu juga memberi nama dirinya, Hidayatullah ini adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, tentunya pembahasan Hidayatullah mengikuti pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah juga itu membutuhkan pembahasan yang sangat panjang. Berikut bahwa Hidayatullah itu juga merupakan al-harakatul jihad. Tentunya harakah itu ada batasan juga, dan jihadiyah yang dimaksud di Rasulullah juga punya batasan. Ada definisinya. Sehingga orang tidak bisa memberikan stempel atau penafsiran tersendiri tentang Hidayatullah itu, al-harakatul jihad itu apa. Selanjutnya Hidayatullah juga mempunyai sifat gerakan wasatiyah, sebagaimana Islam itu adalah wasatiyah. Wasatiyah ini tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Kita tahu dalam kehidupan ini kadang-kadang kita menemukan ada orang itu ekstrem kanan, berlebih-lebihan dalam beragama ini. Ada juga sebagian ekstrem kiri, kebalikannya berlebih-lebihan tapi meremeh-remehkan, memandang remeh agama ini atau menyederhanakan agama ini. Untuk menghindari ekstrem kanan dan ekstrem kiri itu, maka Hidayatullah memposisikan diri sebagai gerakan wasatiyah. Kemudian selanjutnya bahwa Hidayatullah itu juga menggunakan sistem imamah. Kepemimpinan yang dipilih oleh Hidayatullah itu imamah. Hidayatullah pernah mengkaji sistem kepemimpinan itu di dalam Quran, dikenal yang pertama adalah nubuah. Kepemimpinan nubuah itu langsung Nabi sebagai leader dan manajer. Bahkan Allah terlibat langsung di dalam menyelesaikan problematika manusia itu. Sistem itu disebut sistem nubuah. Yang kedua dikenal dengan khilafah. Yang ketiga dikenal dengan imarah. Kalau nubuah itu pemimpinnya adalah Nabi, kalau khilafah itu pemimpinnya adalah khalifah, kalau imarah itu pemimpinnya adalah ulil amri, amirul mu'minin. Sedangkan imamah itu pemimpinnya adalah imam. Dan yang terakhir dalam Quran itu kepemimpinan itu dikenal dengan al-mulk atau mamlaka, kerajaan. Maka sistem kepemimpinan yang diistilahkan dalam Quran itu kemudian dia itulah memilih dengan sistem imamah. Ya. Sistem kepemimpinan dia itulah ini imamah. Dan itu sekaligus merupakan jati diri dia itulah. Iya, sekitar 9 jati diri inilah yang terakhir adalah Hidayatullah menjadikan sistematika wahyu sebagai manhaj perjuangan. Dan khusus untuk sistematika wahyu ini, Ustaz Abdul Majid sudah menyampaikannya. Nah, karena materinya ini adalah memahami jati diri, tentunya banyak sekali nih. Banyak sekali. Nah. Karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahwa memahami jati diri hidayatullah tentunya menjadi kewajiban kita semuanya. Bagi kita wajib memahami jati diri ini karena sengaja atau tidak, mau atau tidak, ya, cepat atau lambat kita akan ditanya tentang siapa itu Hidayatullah dan apa itu Hidayatullah. Artinya ketika kita ditanya siapa atau apa itu Hidayatullah, tidak mungkin kita menjawab dengan jawaban jangan bertanya saya. Tanya saja kepada ketua yayasan misalnya. Gitu. Jadi itu pentingnya memahami jati diri itu supaya kalau ada orang bertanya nanti, bukan kita limpahkan kepada orang lain pertanyaan itu. Yang kedua, memahami jati diri Hidayatullah itu agar kita juga bisa meluruskan atau bahkan mengkanter kalau ada isu-isu. Ya, ada stigma, ada cap dari luar tiba-tiba mengatakan Hidayatullah itu begini, begini, begini, begini ya. Kalau ada orang menjelaskan tentang Hidayatullah dan ternyata berbeda dengan jati diri Hidayatullah, kita bisa tanya balik, itu menurut siapa? Yang Anda katakan ini menurut siapa? Menurut Anda sendiri, menurut orang, menurut berita, atau menurut siapa? Tapi ketika kita tidak membaca, tidak memahami jati diri Hidayatullah, mendengarkan isu macam-macam, justru kita yang goncang, kita yang bingung. Oh ternyata Hidayatullah begini. Tidak seharusnya, bahkan tidak selayaknya, atau bahkan tidak pantas, kalau kemudian kita sebagai aktivis, sebagai fungsionaris, ya, Hidayatullah ini justru mendapatkan info-info dari luar tentang hidayatullah. Dan info itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya? Tidak pantas. Tapi ketika kita tidak paham jati diri hidayatullah, ya otomatis kita kebingungan. Karena kita mau mengkanker tidak bisa, mau klarifikasi juga tidak bisa. Disinilah kenapa pada akhirnya kita dituntut untuk memahami jati diri. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya secara sistematis, kalau kita memahami jati diri dari Allah ini, kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan positioning hidayatullah sendiri. Positioning ini kita bisa tahu kita ini berdiri di mana. Kemudian kita berhadapan dengan siapa? Di belakang kita siapa, samping kiri kanan siapa? Ini posisioni. Sehingga ya sekalian, yang mudah-mudahan ketika materi jati diri ini kita tidak menganggap kita tidak akan mengatakan atau berasumsi paling itu tunji. Karena ini panjang. Pembahasan tentang hidayatullah ahlu sunnah wal jamaah, hidayatullah jamaatun minal muslimin, hidayatullah al-akhrakatul jihadiyah, hidayatullah menggunakan sistem imamah, kaisar demokrasi, hidayatullah dengan sistematika wahyu, hidayatullah ini wasatiyah. Kedepannya kita akan bahas secara detail. Sebenarnya saya berharap justru memang waktu-waktu ke depan itu pembahasannya bukan sekedar model ceramah, tapi pakai slide supaya lebih gampang dipahami, lebih mudah. Dari jati diri hidayatullah ini sekalian, kemudian hidayatullah menjadikan sebuah mainstream gerakan. Dibingkai oleh mainstream ini, jati diri ini ada bingkainya. Ada cirinya. Ada yang membingkai di sana. Di mainstream kita itu adalah tarbiyah wa da'wah. Di gerakan kita ini gerakan tarbiyah dan dakwah. Artinya apa? Artinya apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, maka intinya itu adalah melakukan tarbiyah dan dakwah itu sendiri. Jangan sampai kita tidak paham juga mainstream ini. Ya. Karena mainstream ini menjadi ciri khusus. Boleh kita beraktivitas di bidang ekonomi, sosial, ya, budaya, bahkan beraktivitas politik misalnya, tapi tidak boleh keluar dari mainstream tarbiyah dan dakwah. Artinya ketika Hidayatullah berpolitik itu dalam rangka tarbiyah dan dakwah. Kalau Hidayatullah berkecimpung di ekonomi dalam rangka juga tarbiyah dan dakwah. Begitu mainstream kita. Sehingga karena ini mainstream, maka walaupun kita ini kerja di DMH, tidak menghalangi status kita sebagai dai. Nah, jangan sampai kita mengatakan nanti yang suka khotbah saja yang dai. Ya. Karena ini mainstream tarbiyah dan dakwah, semua yang berkecimpung di dalam sistem imamah ini, dia adalah dai. Dai. Karena memang dalilnya udah ila rabbika sabili rabbika bil hikmah. Udahu ila sabili rabbika bil hikmah wal mauizatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ini karena mainstream ini tarbiyah dan dakwah, maka dimanapun posisi kita, kita ini sebagai dai. Dan tugas dai itu adalah ta'muruna nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tugas dai. Dan tidak mesti dai itu ceramah. Ya. Tidak harus seorang dai itu ceramah. Mungkin yang harus ceramah itu mubalig. Kalau mubalig ya memang penceramah. Tapi kita semua inilah dai. Karena diikat oleh mainstream tadi. Karenanya jemaah sekalian yang berbahagia, di dalam jati diri ini pembahasan yang pertama adalah tentang al-harakatul jihadiyah. Jadi Hidayatullah ini kalau ditanya, antum dari mana? Saya dari Hidayatullah, Pak. Apa itu Hidayatullah? Ya, apa itu Hidayatullah? Kalau ditanya apa itu Hidayatullah, maka kita harus berani mengatakan Hidayatullah adalah lembaga perjuangan. Kalau cari-cari bahwa Hidayatullah lembaga perjuangan, kira-kira lembaga perjuangan itu kalau bahasa Arabnya apa? Maka ditemukan bahwa ternyata lembaga perjuangan itu dinamakan Al-Harakah, Al-Jihadiyah. Artinya siapapun yang memberikan penjelasan tentang Hidayatullah ini, sampaikan Hidayatullah ini bawa perjuangan. Artinya apa? Artinya Hidayatullah ini bukan lembaga profesi. Hidayatullah ini bukan perusahaan. Hidayatullah ini bukan lembaga karir. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang masuk Hidayatullah ini mau berjuang. Ya, mau berjuang. Orang yang di Hidayatullah ini bukan mau cari enak. Mau bersenang-senang. Ya. Kalau ada orang masuk Hidayatullah itu karena mau enak-enak dan cari senang-senang, salah alamat. Salah alamat. Kenapa salah alamat lembaga ini lembaga perjuangan? Maka orang yang terlibat di dalam lembaga perjuangan ini, dia adalah pejuang. Dia adalah pejuang. Namanya pejuang itu, ya, kalau bahasa Arabnya kan jihad, berasal dari kata al-juhdu, ya, bermakna al-masakkah. Jadi jihad itu sendiri maknanya itu sulit. Sulit dan rumit. Artinya memang hidayatullah itu menempuh jalan yang sulit gitu. Menempuh jalan yang rumit. Menempuh jalan yang berat. Kenapa sekalian, ya, jangan sekali-kali membayangkan enak kalau hidayatullah. Jangan membayangkan enak. Kalau Anda membayangkan enak dan ternyata Anda dapatkan tidak enak, pasti goncang. Pasti goncang. Ya, kalau Anda goncang, ujung-ujungnya lari. Lari. Tapi kalau Anda membayangkan hidayatullah ini perjuangan yang sulit dan rumit dan berat, at-taqah, kepayahan. Kalau orang sudah merasa payah betul di daya itulah, tobat-tobat saya berjuang ini. Kalau sudah seperti itu, sudah itu hasilnya. Itu hasilnya. Itulah hasilnya perjuangan. Kalau masih merasa ringan-ringan ini, apa pinggangnya, ya. Kalau masih juga ringan-ringan ini baunya, belum berjuang. Kalau sudah ini kayak mau patah. Mengkasi lurus juga sudah susah. Mengkasi bengkok lebih susah lagi. Sudah payah itu. Itu masakta. Ya. Begini ini format dan ciri al-harakatul jihad. Dari segi makna memang sudah luar biasa. Harakah itu sendiri berasal dari kata at-taharruk. Bergerak, penggerak. Maka orang yang di dalam lembaga harakah itu mestinya dia adalah muharrik, penggerak. Kalau dia muharrik, maka dia tidak pasif. Dia punya spirit, punya girah, punya motivasi yang meledak-ledak dalam perjuangan ini. Tidak pernah surut. Tidak pernah surut. Ini gambaran awal tentang al-harakatul jihad. Ya, sekali lagi sekalian kalau ditanya, apa itu hidayatullah? Siapa itu hidayatullah? Jawabannya hidayatullah adalah al-harakatul jihad. Ya. Kalau ditanya lagi, apa itu al-harakatul jihad? Ya, jelaskan saya bahasa bukitnya, Pak, lembaga perjuangan itu, ya, supaya dia tidak kaget-kaget, oh ternyata lembaga perjuangan itu. Ya. Berarti sama dengan yang lainnya, sudah sama, tidak ada bedanya. Terus apa yang membedakan? Spirit. Spiritnya yang beda. Ya. Di mana letak? Berbeda loh, di sana berjuang itu karena cari untung, di sana berjuang karena mau enak, sementara di daerah itu loh berjuang karena supaya payah. Ya. Kita berjuang supaya tobat-tobat nih, terutama yang masih muda-muda ini dan masih pengantin baru ini, ya. Jangan membayangkan enaknya. Sekarang kalau Anda bayangkan enaknya dan ternyata dapat tidak enak, orang lain yang mencari apa, dicari sebab masalahnya. Oh ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Tidak ada gara-gara. Jangan cari gara-gara. Tidak ada gara-gara. menyebut hidayatullah adalah al-harakatul jihadiyah, itu sendiri sudah berat. Sendiri berat. Nah. Apalagi kalau tanya, kalau apalagi yang tanya itu polisi. Stop. Apa itu? Hidayatullah. Oh, hidayatullah Pak. Al-harakatul jihadiyah. Kita bangsa dia. Berani kan dia mengatakan itu kalau polisi yang tanya? Ya? Jawabannya wajib menyampaikan, wajib berani. Tidak ada artinya tulis relapor. Biar menjawab tidak berani, baru ditulis rela. Apalagi namanya ada yang rela, baru menjawab saya tidak berani, cabut namanya itu. Ya. Apalagi sultan dan raja, tambah lagi dan rewa. Banyaknya dengnya. Ya. Jadi spirit ini harus dimunculkan, spirit ini. Sebenarnya kalau kita mengatakan hidayatullah adalah al-harakatul jihadiyah, gemetar ini musuh ini, gemetar. Disebut, ah sudah, nekter aja. Dumba-dumba. Jadi, buat tenang itu. Saya keliling Indonesia, saya pemateri utama tentang hal-hal harakatul jihadiyah. Saya tidak segan-segan membahasakan. Tapi, istilah ini harus kita beri batasan sendiri. Tidak boleh orang lain yang bahas. Oh, ciri-ciri khawarij itu kalau dia al-harakah. Ini mulut ente yang bilang. Yang berhak memberi definisi al-harakah, ini kita sendiri. Kita tidak pakai definisinya orang. Kita tidak mau dengar definisinya orang. Dan kalau dia mendefinisikan kita, kita tolak. Oh, tidak begitu Pak yang kita tulis. Tidak begitu yang kita sepakati. Kenapa hidayatullah dinamakan al-harakah? Karena hidayatullah ingin berjalan dinamis. Perjuangan ini akan menempuh 4 cara. Pertama, perjuangan yang dinamis. Perjuangan yang dinamis itu ibarat menghitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100. Itu dinamis. Ada juga perjuangan fluktuatif. Ada isu ahok ini berkibar-kibar imannya orang. Semuanya naik ini. Semangat ini orang berislam ini. Jangan sampai begitu hilang isu, turun tinggi itu iman itu. Langsung terjerembab ke nol. Ini namanya fluktuatif. Nanti kalau ada angin, berkibar-kibar. Kalau begitu tidak ada angin, langsung apa? Tidak ada tanda-tanda kibarannya. Atau perjuangan itu slow, stagnan terus. Dari TK sampai ubanan sholatnya gitu terus. Tidak tambah-tambah nih sholatnya. Tidak tambah bacaannya, tidak tambah khusyuknya, tidak tambah rajinnya, begitu tinggi dari TK sampai nenek-nenek, pakai kakek. Itu stagnan. Stagnan. Ada juga orang berjuangnya degradatif. Dulu bagus sekali ini orang. Ada dosen saya itu, saya ingat itu, tidak usah saya sebut namanya. Dulu itu luar biasa istiqomahnya, taatnya. Gara-gara sekolah kemana-mana tambah pintar, terakhir dia jadi bosnya JIL, jaringan Islam Liberal. Ini namanya perjuangan begini degradasi Pak, turun imannya terus. Dulu ini rajin sholat, begitu JIL katanya sholat, sholat ini bisa diatur. Sholat itu terserah kita, karena kita tidak menyembah waktu. Itu perjuangan yang degradasi. Al-harakatul jihad itu agar perjuangan kita itu trendy, naik terus klipnya, naik. Sampai puncak. Karena sifat perjuangan Rasulullah itu start 0,0 terus puncak. Begitu puncak meninggal. Itu kita mau. Maka idealnya perjuangan itu secara infirondi, kita naik terus iman kita, begitu puncak mati. Hebat sekali itu. Mati nih, ya tapi sudah puncak Pak. Tidak apa-apa. Begitu Rasulullah itu. Begitu puncaknya, ketika diturunkan wahyu, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Puncak itu. Sudah puncak apabila datang. Kemenangan dan pertolongan. Wara'aitan nas, maka kamu akan melihat banyaknya manusia berbondong-bondong. Yadakuluna fi dinillahi afwaja. Maksud Islam bergelombang. Kayak air bah. Kenapa? Tidak puncak. Maka kita memberi nama Hidayatullah ini Al-Harakatul Jihadiyah agar perjuangan ini dinamis. Dan sampai puncak. Kenapa kalau sudah puncak kita mati? Walau tamu sunnah ilah untuk muslimah. Karena waktu, semoga pengantar materi ini Ustaz Munir ini yang bikin judul materinya. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.